dalam Islam ini tidak ada jalur orang menjadi budak kecuali satu, yakni orang kafir yang ditawan dalam peperangan dalam kondisi masih kafir. Tapi itu pun ada beberapa kemungkinan ketika dia ditawan dan menjadi tawanan perang, imma dia dipenggal lehernya karena mungkin termasuk penjahat perang, wa imma dibebaskan cuma-cuma. Ingat ini barakallahu fikum. Kemungkinan-kemungkinan ini, imma dibebaskan cuma-cuma, wa imma ditukar tawanan, wa imma ditebus, kemudian yang terakhir dijadikan budak, dibagi-bagi ke pasukan perang dari kalangan kaum muslimin, dan tawanan ini akan menjadi budak nantinya. Barakallahu fikum. Cuma ini. Tapi untuk mereka dibebaskan dari perbudakan menuju status orang merdeka sangat banyak di dalam Islam. Barakallahu fikum. Kafarat, beberapa kafarat atas pelanggaran syariat, termasuk diantaranya membebaskan budak. Dan membebaskan budak secara cuma-cuma, itu juga pahalanya sungguh sangat luar biasa. Banyak, barakallahu fikum, jalan untuk orang menjadi merdeka. Jadi Islam tidak boleh dituduh sebagai agama yang menumbuh kembangkan perbudakan. Tidak. Justru, barakallahu fikum, adab-adab ketika memiliki budak juga ada. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang terhadap budaknya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika sang tuan menganiaya budaknya, kafarahnya atau hukuman atas sang tuan harus membebaskan sang budak. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, babul hurrah tahtal abd. Bab seorang perempuan merdeka tetap menjadi istri atas seorang budak. Sama-sama budak, suami istri misalnya. Kemudian perempuannya, sang istri ini dibebaskan, jadilah dia merdeka. Status dia sebagai istri budak boleh, boleh juga dia memisahkan diri karena dia memiliki apa, status lebih tinggi daripada suaminya. Kita lihat sisi pendalilan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat fi Barira thalathu sunan. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat fi Barira thalathu sunan. Pada Barira ini, Barira ini adalah budak perempuan. Barakallahu fikum. Baik. Ada padanya tiga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya asbab perempuan ini ada di dalam syariat kita. Baik, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama adalah taib. Utiqat fa khuyirat. Barakallahu fik. Wa qala Rasulullah al-wala'u liman ataqa. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa burmatun 'ala an-nari fa qurriba ilayhi. Taib khuzun wa udmun min udmil baiti faqala lamar burmata faqila lahmun tusaddiqa bihi ala barira wa antara taqulu sadaqah qala huwa alaiha sadaqah wa lana hadiyah. Yang pertama, sunnah pertama, utiqat fa khuyirat, yakni ketika dia statusnya suami istri, suaminya bernama Mughis, dia bernama Barirah, dua-duanya berstatus budak. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha telah membebaskannya, baik, membebaskannya. Aisyah membelinya dan membebaskannya. Barakallahu fikum. Ketika bebas, khuyirat, disuruh milih. Disuruh milih apakah tetap dia mau bersama dengan suaminya yang statusnya budak atau dia pisah. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati bahwa dari Barirah pengen pisah dari Mughith. Dari Mughith sangat-sangatlah cinta terhadap Barirah. Begitu cintanya Mughith terhadap Barirah, Mughith senantiasa mengikutinya merengek-rengek agar supaya tetap hidup berumah tangga dengannya. Baik, sama seperti sedia kala. Barakallahu fikum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa, barakallahu fikum, kasihan begitu besarnya cinta Mughith terhadap Barirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Barirah dan mengatakan, "Wahai Barirah, tidakkah engkau bisa hidup dengan Mughith? Boleh jadi itu lebih bagus." Ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi beliau memberi syafaat, pembelaan. Kata Barirah, "Ata'muruni ya Rasulullah, apakah ini perintah?" Artinya kalau ini perintah, tidak ada pilihan lain, harus ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La innama ashfa'." Tidak, aku tidak memerintahkan engkau, tapi aku hanya memberikan syafaat, pembelaan agar supaya engkau hidup bersama dengan Mughith. Kata Barirah, "La hajata li bih." Aku tidak butuh dia lagi. Subhanallah. Baik. Yang namanya cinta, barakallahu fikum, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan orang itu cinta atau benci. Sama seperti Allah menjadikan seseorang itu apa? Tertawa dan menangis. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, bahwa seorang budak perempuan kalau sudah merdeka, dia boleh memilih, dia berpisah dari suaminya atau tetap dia bersama dengan suaminya yang masih berstatus budak. Disinilah pendalilan sehingga Al-Imam Al-Bukhari memberi judul Al-Hurra Tahtal Abd. Perempuan merdeka dibawa seorang, barakallahu fikum, tetap bersuamikan seorang budak. Itu yang pertama, sunnah pertama. Ya, ini seorang perempuan yang telah merdeka boleh memilih apakah dia tetap bersama dengan suaminya yang masih budak atau dia memisahkan diri dengannya. Akan tetapi kisahnya ini, Barirah tidak mau lagi hidup bersama dengan Mughith. Barakallahu fikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-wala'u liman a'taq." Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-wala'u liman a'taq." Ini kejadiannya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha diminta oleh Barirah. "Wahai Aisyah, aku telah berjanji sepakat dengan tuanku bahwa kalau aku memberi uang sejumlah sekian dan sekian, maka aku akan menjadi bebas, merdeka." Baik. Maka Aisyah mengatakan, "Khabarkan kepada tuanmu." Ini kan artinya mukatabah. Paham barakallahu fikum? Mukatabah. Perempuan atau budak laki-laki yang melakukan perjanjian dengan sang tuan untuk dia menyetor sejumlah uang dalam tempo tertentu, jumlah tertentu, barakallahu fikum, sampai selesai baru dia dianggap merdeka. Tapi ini tidak sampai begitu. Mungkin masih banyak yang harus dia, barakallahu fikum, dia harus bayar. Aisyah mengatakan, "Sampaikan ke tuanmu, kalau dia mau, aku yang akan membelimu dan aku yang akan memerdekakan engkau." Maka disampaikanlah pesan Aisyah itu kepada sang tuan. Sang tuan tidak mau. Maunya sang tuan uang dia dapat dan walaknya tetap untuk sang tuan itu. Walak itu artinya, barakallahu fikum, ketika seseorang yang dulunya berstatus budak dan dimerdekakan oleh seseorang, dan begitu dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki harta benda dan tidak memiliki ahli waris, maka harta bendanya itu ke bekas tuannya yang memerdekakan dia, namanya al-wala. Barakallahu fikum. Dalam pembahasan kita ini, barakallahu fikum, al-wala innamal wala uliman a'taq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan pidatonya, barakallahu fikum, memberikan keterangan bahwa tidak, kalau seorang membeli budak walaupun status awalnya dia adalah mukatab atau mukatabah, tapi kalau sudah dibeli maka budak itu sudah menjadi milik si pembeli tadi, dan ketika si pembeli ini yang memerdekakannya, mawalaknya kepada si pembeli bukan si penjual. Bisa dipahami nih, barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal wala'u liman a'taqa, yakni wala itu bagi siapa saja yang membebaskannya, bukan si penjual tadi, karena dia jual bukan dia bebaskan. Barakallahu fikum. Aisyah yang membelinya dan Aisyah yang membebaskannya, maka walanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang kedua, sunnah yang kedua. Wala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, wal burmatu ala nar. Burmah ini adalah semacam panci yang ada di atas tungku. Wal burmatu ala nar, faqurriba ilaihi khubzun wa udum min udmil albayt. Begitu Rasulullah SAW duduk, disodorkanlah, disuguhkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti dan udem. Temannya roti, kalau di sana itu semacam kacang-kacangan dimasak sampai empuk, kemudian ditumbuk atau digiling, kemudian dicampur dengan bumbu. Barakallahu fikum. Kalau mungkin kita sambalnya atau colo-colonya atau apanya lah. temannya roti. Barakallahu fikum. Tapi dari kacang-kacang yang diberi bumbu sehingga dimakan dengan roti. Taib. Faqala, begitu Rasulullah SAW dulu dan disedorkan hanya itu. Sementara tadi dia lihat ada panci di atas tuku. Kata Rasulullah, alam aral burmata, tidakkah aku lihat tadi itu burmah, yakni panci di atas tungku tadi. Faqila lahmun tusuddiqa bihi ala barira. Ya Rasulullah, itu daging, memang daging, tapi daging itu daging yang disedekahkan kepada barira. Daging itu adalah daging sedekah, sementara engkau tidak memakan sedekah. Barakallahu fikum. Engkau tidak memakan sedekah. Anta la taqulu sadaqah. Qala huwa 'alaiha sadaqah wa lana minha hadiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, daging itu untuk barira, sedekah, tapi barira ke kita itu hadiah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal untuk memakannya, walaupun asalnya itu adalah sedekah, tapi ketika orang yang memberinya itu memberikan hadiah, maka diterima. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang serupa dengan ini pula ketika di Dammaj bersama dengan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, karena ada beberapa keluarga, barakallahu fikum, yang merupakan keturunan Ahlul Bait, yang tentunya mereka sebagai seorang ahlus sunnah sangat paham bahwa sedekah haram untuk mereka. Haram mereka, barakallahu fikum, memakan sedekah. Sementara dapur umum ini terkadang, barakallahu fikum, dapur umum ini terkadang ada orang memberi apa? Sedekah. Yang tentunya mereka tidak boleh memakannya. apakah mereka memberi sedekah berupa satu ekor kambing atau satu ekor sapi, kemudian disembelih di dapur, kemudian dimasak dan dimakan oleh para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu kan banyak, di antara mereka adalah keturunan Ahlul Bait. Apakah dia telah berkeluarga atau tidak? Terkadang ini mereka pertanyakan. Maka Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan, ya kisahnya ini sama seperti kisahnya Barirah. Orang yang bersedekah untuk kami, untuk pondok kami dan untuk santri kami, dan kami memberikan untuk siapapun yang makan, barakallahu fikum, itu sebagai apa? Hadiah, kalau memang dia tidak bisa memakan sedekah. Baik, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi tiga ini, barakallahu fikum, tiga keutamaan atau tiga sunnah, sunnah yang muncul pada Barirah, yang ini tentunya merupakan hukum yang berlaku untuk seluruh umat Islam. Baik, mudah-mudahan ingat ini, tiga ini apa? Baik, apa yang pertama? Mudakar, Ahmad atau siapa? Memilih untuk bersama dengan suami. Tapi dalam kondisi dia sudah merdeka, sementara suami belum, boleh dia memisahkan diri dari suaminya atau tetap hidup bersama dengan suaminya. Yang kedua, al-wala, innamal wala'u liman a'taka. Yani siapa yang membebaskan budak, maka dialah yang mendapatkan walaknya bekas budak tadi. Jika segeranya suatu saat dia meninggal dunia, budak tadi itu dalam keadaan tidak memiliki ahli waris dan dia meninggalkan harta, maka hartanya diambil alih oleh bekas tuannya. Kemudian yang ketiga, taib sadaqah lahmun, barakallahu fikum, Barirah diberi daging dalam bentuk sadaqah, sementara Rasulullah dan Ahlul Bait tidak boleh memakan sadaqah. Kata Rasulullah, iya, orang memberikan Barirah itu sedekah, dan Barirah memberikan kepada kita dalam bentuk hadiah. Maka sehingga bolehlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya. Barakallahu fiikum. Baik, bab berikutnya, qala rahimahullahu taala, babun la yatazawwaju aktsara min arba. Seseorang tidak boleh menikahi perempuan lebih dari 4 dalam satu ikatan pernikahan dalam satu waktu. Jadi, apa kalau dia menikah kemudian dicerai, menikah meninggal dunia, menikah lagi, hakada dan seterusnya. Jadi, maka itu bukan namanya mengumpulkan 4 perempuan. Jadi, maksudnya di sini larangan ini dalam kondisi 4 mereka itu ada dalam satu waktu. Ini dilarang. Baik. Liqaulihi ta'ala masna wa thulatha wa ruba'. Nikailah perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna an la ta'ulu. Baik. Fankihu ma tawa lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikailah oleh kalian perempuan-perempuan yang cocok untuk kalian. 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu kalian berlaku adil, maka silakan menikahi satu saja. Barakallahu fikum. Qala Ali bin Husain alaihi wassalam, yakni masna'u thulatha aw ruba'. Yani 2 atau 3 atau 4. Barakallahu fikum. Baik. Ada orang menikahi perempuan sampai 9 istrinya. Dalilnya ini 2 dan 3 dan 4, dia mengartikan masna wa di sini dan. Barakallahu fikum. Para ahli tafsir mengatakan au. Ahli tafsir mengatakan au, bukan. Barakallahu fikum, bolehnya untuk mengumpulkan sampai 9 istri atau lebih dari 4. Qala Ali bin Husain alaihi wassalam, yakni masna, yang dua orang perempuan, au thulats, atau tiga atau empat. Wa qawluhu jalla dzikruhu uli ajnihati masna wa thulats wa ruba', yakni masna au thulats au ruba'. Ja'ilul malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulats wa ruba'. Malaikat-malaikat di sini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sayap, ada yang sayapnya dua, barakallahu fikum, ada sayapnya tiga, ada sayapnya empat, dan sampai siapa? Jibril memiliki 600 sayap. Jibril, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Jadi makna ayat ini masna wa thulats wa ruba', yakni au, dua atau tiga atau empat. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad qala akhbarana 'Abda an Hisham. Barakallahu fikum. Ahli tafsir semuanya mengatakan bahwa masna wa thulats wa ruba' ini empat paling banyaknya, enggak boleh lebih dari itu. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang masuk Islam dalam kondisi memiliki istri lebih dari empat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahan empat itu dan lebihnya engkau ceraikan. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala, afwan barakallahu fikum. Perlu diingat bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqat." Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa', yakni engkau tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara perempuan-perempuan atau istrimu. Yang dimaksud tidak mampu untuk melakukan adil terhadap istri-istri, ini perkara hati dan kecenderungan. Barakallahu fikum. Karena walaupun bagaimana, seorang yang memiliki istri lebih dari satu, tentu ada saja yang dia lebih cintai dari yang lain. Bukan berarti bahwa dia dengan itu akan berlaku aniaya atau berlaku zalim atau tidak berlaku adil. Barakallahu fikum. Walau haras tu, walaupun kau berusaha untuk menjadikan persentase kecintaan untuk semuanya, barakallahu fikum. Dari empat istrinya, dia berusaha maksimal kemampuan dia untuk mencintai semuanya dengan kecintaan yang sama. Itu sesuatu yang sangat susah, barakallahu fikum. Karena boleh jadi satunya lebih taat dari yang lainnya. Ini ketaatannya lebih, tentunya dia lebih dicintai oleh suaminya dari yang lain. Sampai Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya, "Man ahabbun nasi ilai?" Siapa manusia yang lebih engkau atau paling engkau cintai, ya Rasulullah? Qala Aisyah. Yang manusia yang paling cintai adalah Aisyah. Sehingga ditanya, minar rijal, dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah, maksud kami. Qala abuha, ayahnya. Barakallahu fikum. Hatta Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah mencintai sahabatnya semuanya, la syak. Tapi tingkatan kecintaan untuk setiap satu-satunya ini kan berbeda-beda. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Baik, seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih di antara kalian, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, yakni orang yang paling aku cintai dan memenuhi hatiku dengan kecintaan terhadapnya. Barakallahu fikum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamilu kullal mail." Walaupun rasa cinta itu mungkin berbeda-beda, tapi pemenuhan haknya masing-masing ini harus berlaku adil. Barakallahu fikum. Masalah bermalam antara satu dengan yang lainnya harus sama. Nafkah juga harus sama. Barakallahu fikum. Jadi untuk setiap istri harus sama. Ya berbeda ceritanya kalau istri ini banyak anaknya, ini kurang anaknya, ini tidak punya anak, kan beda. Itu kan untuk anaknya. Ini ceritanya adalah untuk istri masing-masingnya. Barakallahu fikum. Dan jangan kalian berlaku curang sehingga apa? Tidak berlaku adil dalam pemenuhan hak masing-masing. Dan memang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa memiliki istri lebih dari satu kemudian lebih cenderung kepada yang lainnya, dan menjadikan satunya atau yang lainnya terzalimi, teraniaya atau tidak tertunaikan haknya, maka ya'ti yaumul qiyamati wa syiqquhu ma'il, kata Rasulullah. Dia akan datang ke hari kiamat dalam kondisi apa? Bahunya atau sisinya miring. Dia tidak tegak berjalan, tapi miring. Insyaallah bisa dipahami ini. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad. Qala akhbarana 'Abda 'an Hisham 'an abihi 'an Aisyah radhiyallahu anha. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama qalat yal yatima takunu 'inda ar-rajul wa huwa waliyuha fa yatazawwajuha 'ala maliha wa yusi'u suhbataha wa la ya'dilu bi maliha falyatazawwaj ma ta'aba lahu min nisa'ihi wa masna wa thulatha wa ruba'. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang ayat ini, wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatimah yang berada dalam pemeliharaanmu ketika mereka sudah dewasa, engkau tidak bisa berlaku adil. Karena dulu begini, ketika mereka memelihara anak perempuan yatimah, meninggal orang tuanya, kemudian ternyata anak yatimah ini tumbuh besar menjadi perempuan yang menarik, memiliki rupawan yang memiliki apa, paras yang cantik, sehingga walinya sendiri yang tentunya bukan mahramnya tertarik pengen untuk menikahinya. Tapi dulunya mereka tidak mau memberi mahar penuh. Barakallahu fikum. Tidak mau memberi mahar penuh. Nah, ini dilarang dalam syariat. Tidak boleh. Kalau Anda mau menikahinya, nikahi mereka sama seperti menikahi perempuan-perempuan yang lain dengan mahar yang sama. Jangan dianggap bahwa dia dalam perwaliannya atau dia telah dipelihara dari sejak kecilnya sampai dewasa, kemudian mau-maunya saja dia menikahinya tanpa memberikan mahar yang serupa dengan yang lainnya, Anda boleh. Barakallahu fikum. Kalau Anda mau nikahi, nikahi dan berikan mahar untuk perempuan ini sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Kalau misalnya zaman sekarang ini maharnya mungkin 50 juta atau 20 juta, misalnya ya, misalnya. Barakallahu fikum. Maka diberikan juga kepada perempuan yatimah oleh walinya yang hendak menikahinya. Baik. Fa yatazawwajuha 'ala maliha. Baik, dia pun pengen untuk menikahinya karena kecantikannya dan harta peninggalan orang tuanya. Wa yusi'u suhbataha, dan dia tidak berlaku adil dalam barakallahu fikum hidup berumah tangga dengannya. Wa la ya'dil bi maliha, dan dia tidak berlaku adil pada hartanya. Baik, kalau dia tidak mampu untuk itu, maka silakan. Jangan kau menikahinya. Biarkan orang lain yang mau menikahinya. Barakallahu fikum. Silakan sang wali ini menikahi perempuan-perempuan yang lain, ma tabalahu minan nisa'i siwaha, yang pengen dia nikahi dari perempuan-perempuan yang pantas untuk dia, yang dia cocoki. Masna wa thulatha wa ruba'. 2 kah, 3 kah atau 4 kah? Silakan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.